السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. الحمد لله pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah untuk fi'il majhul ya, atau kata kerja pasif. Kalau kata kerja aktif atau fi'il ma'lum kita telah membahasnya ya dalam rumus fi'ra dan fa'ra manis, kemudian rumus fi'ra dan fa'ra manis mana. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari jumlah fi'liyah yang fi'ilnya ya kata kerja pasif atau fi'il majhul. Ada perbedaan hukum ya antara kata kerja aktif dengan kata kerja pasif ya. Susunan kata kerja pasif dalam bahasa Arab itu terdiri dari fi'il dan naibul fa'il ya. Jadi istilah yang digunakan untuk jumlah fi'liyah dengan fi'il pasif adalah fi'il dan naibul fa'il, bukan fi'il dan fa'il tapi fi'il dan naibul fa'il. Secara bahasa naibul fa'il artinya adalah pengganti fa'il. Kenapa dikatakan naibul fa'il? Karena ya pada dasarnya naibul fa'il ya adalah maf'ul bih dalam kalimat normal. Ya contohnya misalkan kalimat doroba zaidun hamidan ya. Doroba zaidun hamidan. Kalimat ini artinya adalah Zaid telah memukul Hamid. Kalau kita ingin membuatnya ke dalam kalimat pasif ya, maka menjadi duriba hamidun ya. Duriba hamidun. Hamid dipukul ya. Ketika kita merubah ya kalimat aktif menjadi kalimat pasif, maka fa'ilnya wajib dibuang ya. Duriba Zaidun hamidan menjadi duriba hamidun ya. Jadi Zaidnya dibuang. Dan dalam bahasa Arab ketika kita membuat kalimat pasif, kita sama sekali tidak diperbolehkan untuk memunculkan fa'ilnya ya. Berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Indonesia meskipun kalimatnya pasif, kita masih boleh menyebut fa'ilnya. Misalkan kita katakan Zaid dipukul oleh Hamid atau Hamid dipukul oleh Zaid. Kalau dalam bahasa Arab pilihannya hanya kalau kita mau membuat kalimat pasif tidak boleh menyebut ya fa'ilnya. Kalau kita ingin menyebut fa'ilnya ya kita harus membuatnya dalam bentuk yang aktif ya. Jadi ini kaidahnya bahwa jumlah fi'liyah dengan fi'il pasif tidak boleh memunculkan fa'ilnya ya. Kemudian kaidahnya maf'ul bihnya yang semula mansub ya, maf'ul bih yang semula mansub ya daraba zaidun hamidan kita rubah menjadi marfu, karena kaidahnya bahwa naibul fa'il ini hukumnya marfu ya, hukumnya di wafakan ya, sehingga yang asalnya daraba zaidun hamidan ya karena hamid ini ya menjadi naibul fa'il, maka jadilah duriba hamidun ya, duriba hamidun ya, dia dikatakan naibul fa'il karena dia menggantikan posisi fa'il seakan-akan ya fa'ilnya ya, makanya hukumnya sama dengan hukum fa'il yaitu marfu ya. Jadi kaidahnya untuk jumlah fi'liyah dengan fi'il majhul atau pasif, susunannya terdiri dari fi'il majhul, kemudian naibul fa'il, di mana naibul fa'il ini hukumnya adalah marfu. Ya. Baik, kita ambil contoh yang lain, misalkan fi'il mudhari. Ya. Misalkan fi'il mudhari, ya. Duriba berarti yudrobu. Ya. Yudrobu, ya, Fatimatu. Ya, yudrobu Fatimatu, ya, Fatimah dipukul. Yang mukul siapa? Tidak dimunculkan di sini karena kalau kita membuat kalimat majhul ya tidak boleh memunculkan fa'ilnya dengan alasan yang pertama memang tidak diketahui pelakunya. Yang kedua, pelakunya sudah ma'ruf ya. Sudah diketahui secara umum sehingga tidak perlu lagi disebutkan. Yang ketiga, misalkan kita takut ya, kita tahu pemukulnya siapa, tapi karena kita takut menyebutkan siapa pemukulnya, ya kita menyebutnya dalam kalimat pasif ya. Tudrobu Fatimah, tu'afan, yang benar tudrobu ya, karena Fatimah ini merupakan mu'annas ya. Tudrobu Fatimah tu. Kemudian kaidah yang berlaku untuk kalimat pasif, yang pertama ya fi'il yang digunakan wajib ya fi'il majhul dari fi'il muta'addi. Ya karena fi'il-fi'il yang lazim ya tidak memiliki bentuk fi'il majhul ya. Jadi fi'il-fi'il yang lazim tidak memiliki bentuk fi'il majhulnya. Kemudian yang kedua, naibul fa'il ya dihukumi marfu. Naibul fa'il dihukumi marfu. Kemudian yang ketiga kaidahnya tidak diperbolehkan menyebutkan fa'ilnya. Kemudian semua kaidah yang ada di jumlah fi'liyah ya yang aktif juga berlaku di sini ya, yaitu fi'ra, fi'il wajib mufrad. Jadi sekalipun ya, sekalipun naibul fa'ilnya itu tasniyah atau jamak, tetap yang kita gunakan adalah bentuk mufradnya. Misalkan kalau kita mengatakan dua orang ya, dua orang siswa dipukul, maka kita katakan duriba at-talibani ya, duriba at-talibani. Kemudian kalau yang dipukul adalah para siswa ya, tullab, kita katakan duriba at-tullabu ya. Kemudian misalkan kalau yang dipukul adalah para siswi-siswi ya banyak, maka kita katakan duribat ya, duribat at-talibatu. Kalau yang dipukul dua orang siswi, maka kita katakan duribat ya at-talibatani ya. Jadi ini contoh-contoh fi'il majhul. Dan dalam Al-Qur'an kita akan banyak menemukan contoh-contoh fi'il majhul ya. Contohnya misalkan dalam surat Al-Anfal ayat 2, di sana disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang menjadi contoh dalam ayat ini adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya. Kita perhatikan dzukira ini fi'il majhul dari dzakara, kemudian Allahu ya naibul fa'ilnya marfu ya. Kemudian contoh yang lain ya, di dalam surat Ar-Rum ayat 2, ghulibat ar-rumu ya, ghulibatir rumu ya. Ghulibat ini dari kata ghalaba ya, ghalaba. Kemudian ghulibat ar-rumu nama kota, nama daerah, dan ia dianggap mu'annas ya, makanya yang digunakan ghulibat bukan ghuliba. Kemudian contoh yang lain misalkan di dalam surat Al-Buruj ya, Al-Buruj, kutila ashabul ukhdud ya, di situ ashabu menjadi naibul fa'il ya. Kemudian ya, contoh dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada hadis ya dalam riwayat Tirmizi ya, rufi'atil aqlamu wa jaffatish shuhuf ya, rufi'atil aqlamu wa jaffatish shuhuf ya, pena-pena telah diangkat ya, rufi'atil aqlamu. Di situ rufi'a dari kata rofa'a ya, menjadi majhul rufi'a. Kemudian al-aqlamu, ia jamak tafsir. Bagaimana kita pelajari bahwasanya jamak tafsir untuk ghairu aqil yukumi mu'annas. Ya, jadi sekalipun qalamun ketika mufrad ini mudzakkar, kan, tapi ketika ia menjadi bentuk jamak tafsir dihukumi mu'annas. Makanya yang digunakan rufi'at bukan rufi'a ya. Rufi'atil aqlamu bukan rufi'a al-aqlamu. Ya. Kemudian contoh lain dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, idza dakhala syahrul ramadhan futihat abwabus sama'i ya wa ghulliqat abwabu jahannam wa silsilatish shayatin. Di sini ada tiga contoh sekaligus ya. Futihat abwabus sama'i ya. Kemudian ghulliqat abwabu jahannam. Kemudian silsilat asyayatin. Ya, baik. Anda rasa untuk fi'il jumlah fi'il ya, untuk fi'il majhul ini cukup pembahasannya sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.